Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja, pendengar radio Roja yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga Allah taala menjaga kita semua, memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita berjalan di atas jalannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan musibah-musibah yang terjadi segera diangkat oleh Allah Ta'ala, dan saudara kita yang mengalaminya diampunkan dosanya, kemudian diberikan kesabaran, semoga diberikan ganti yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu bagi kita yang melihat, mendengar peristiwa-peristiwa musibah yang dialami oleh saudara kita, doakan untuk mereka dengan doa-doa kebaikan, kesabaran, dan kalau memang bisa membantu dengan materi, tentu itu merupakan pilihan. Pembahasan ini masih membahas tentang dararud dunub wal ma'asi, bahayanya akibat dari perbuatan dosa, ya. Dibawa oleh beliau beberapa asar salaf oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di antaranya beliau mengatakan, wa dzakara al-Humaydi an Sufyan bin Uyainah. Qala hadatsani Sufyan Ibnu Sa'id an Mis'ar anna malakan umira an yakhsifa bi qarya. Faqala ya rab inna fiha fulanan al-'abida. Fa wahallahu azza wa jalla ilayh anna anbihi fabda fa innahu lam yatama'ar wajhu fiya sa'atan qat. Ya, dari Al-Humaydi menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, telah berbicara kepadaku Sufyan bin Sa'id dari Mis'ar bahwa malaikat, ya, diperintah untuk menenggelamkan suatu desa. Ya, malaikat itu mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya di dalam desa itu ada seorang ahli ibadah. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat, mulai dari dia, karena dia lam yatama'ar wajhuh fiyya sa'atan qat, dia tidak pernah berubah wajahnya karenaku. Ya, dia tidak pernah memiliki kecemburuan sedikit pun dengan adanya dosa-dosa. Maka di sini para jemaah rahmati Allah, perlu menjadi perhatian kita, ya, bahwa ketika banyak dosa, banyak maksiat yang terjadi, ya, maka yang ada adalah semuanya bisa kena akibatnya, ya. Bahkan ketika Allah Ta'ala menyuruh kepada seorang malaikat, sebagaimana riwayat tadi bawa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa malaikat bertanya, di situ ada seorang hamba ahli ibadah, justru apa, mulai dari dia, ya, mulai dari dia. Ini sesuai dengan hadis Ummu Salamah dan juga hadis Aisyah. Hadis Ummu Salamah, Nabi bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indih. Faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawmaidin unasun salihun. Qala bala. Qultu fa kayfa yusna bi ulaika? Qala yusibuhum ma'asaban nas thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ya. Hadis dari Imam Ahmad dengan sanad dari Abu Dawud dengan sanad sahih. Apabila perbuatan dosa muncul nampak pada umatku, maka Allah Ta'ala akan meratakan kepada mereka dengan adab yang datang dari sisinya. Lalu Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka pada saat itu masih ada orang-orang yang soleh? Kata beliau, tentu. Aku bertanya, apa yang akan terjadi pada mereka? Nabi mengatakan, akan menimpa mereka apa yang menimpa manusia. Artinya juga ditimpa oleh bencana tersebut. Ya, baru kemudian mereka kembali, dikembalikan kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Sebagaimana juga hadis Aisyah yang sering kita dengarkan. Ya, Nabi bersabda, Yazu jaisunil Ka'bah. Faida kanu bi baida aminal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Rawahul Bukhari, muttafaqun alaih. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di satu tempat, di tanah lapang, dihancurkan, dimusnahkan semua oleh Allah, dari pertama sampai terakhir. Lalu berkatalah Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dihancurkan semuanya, dari pertama yang sampai terakhir, padahal di antara mereka, ada orang-orang yang tidak bermaksud untuk merobohkan Ka'bah. Di antara mereka ada orang-orang yang hanya sekedar jualan. Apa kata beliau? Semuanya dihancurkan, nanti hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau hadis Ummu Salamah, dikembalikan pada ampunan orang yang tidak berniat untuk berbuat dosa tadi, tapi tetap mendapatkan akibat dari perbuatan dosa. Oleh karena itu di sini mari ya semua sama-sama saling jaga, saling melakukan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita harus sabar untuk sedikit bawel. Ya. Untuk apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena bisa berakibat kepada yang lainnya. Bahkan ketika ada orang dia ahli ibadah hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, dari asar tadi dia tidak pernah yatama'ar, tidak pernah berubah wajahnya, yaitu tidak pernah apa, merasa kecemburuan ketika ada maksiat, ya, ketika ada maksiat. Oleh sebab itu minimal hati, ya, ketika melihat kemungkaran harus mengingkari, sebab walaisa, ya, wara'a dzalika minal imani habatu khardal, kata Nabi. Kalau orang sudah tidak mengingkari dengan hatinya, lisan juga enggak, tangan juga tidak, hati juga tidak, maka tidak ada iman sama sekali setelah itu. Ya. Oleh sebab itu para jemaah, ketika banyak perbuatan dosa dimanapun kita melihat, kapanpun, kalau kita mampu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Mampu adalah dengan tangan kita rubah. Fa'illam yastati fa'bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, nasihati dengan cara yang baik. Wa'illam yastati fa'biqalbih. Kalau tidak mampu lagi dengan hati. Wadhalika ad'aful iman. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Kalau sudah dengan hati tidak ada, walaisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Ya, rawahu Ibnu Hibban. Nabi bersabda, kalau sudah tidak ada dengan hati, maka tidak ada iman sama sekali. Dan hati-hati kita dengan perbuatan dosa yang dilakukan. di kantor, di pabrik, di pasar, harus ada minimal dengan hati. Doakan, tidak suka, ada kebencian terhadap perbuatan dosa. Ini para jemaah. Ya. Lalu beliau menyebut, ya, wadzakara, ini saya pilih beberapa atsar yang memang sudah berikan dihukumi oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, dengan hukum beliau, mana yang sahih, ya, mana yang dhaif, mana yang ada syawahidnya, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik annahu dakhala ala Aisyah wa huwa wa rajulun akhar faqala laha ar-rajul ya ummal mu'minin hadithina anil zalzalah. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik bersama seorang mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu orang itu mengatakan, wahai bunda kaum mukminin, sampaikan kepada kami tentang gempa, ya, anil zalzala. Faqalat idastabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif gharallahu fi samaihi faqala lil ardi tazalzali bihim fa intabu wa naza'u wa illa haddiniha alaihim. Apa kata beliau? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila mereka, ya, sudah melegalkan perzinahan, minum minuman keras, lalu mereka menabuh alat-alat musik, maka Allah Ta'ala marah fi samaihi, di langitnya, dan berkata kepada bumi, itu apa? Tazalzali bihim, goncangkan, ya, engkau, goncanglah engkau untuk mereka yang tadi perzinahan sudah dilegalkan, minuman keras juga demikian, alat-alat musik, ya. Tapi kalau mereka tobat dan juga melepaskan dari perbuatan itu, jangan. Tapi kalau tidak, wa illa haddimiha alaihim, hancurkan mereka. Ini, ya. Qalah ya ummul mukminin azaban lahum qalat bal mau'idatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa adaban wa zukhtan alal kafirin. Kemudian bertanya lagi orang itu, wahai bunda kaum mukminin, apakah itu merupakan azab bagi mereka dengan adanya gempa, ya, zilzal? Beliau mengatakan, itu merupakan peringatan dan rahmat bagi orang yang beriman, kemudian merupakan sanksi serta azab dan kemurkaan bagi orang-orang kafir. Ya, ini merupakan asar, ya, yang dibawa oleh Ibnu Qayyim. Dan ini tentu sesuai dengan asal, ya. Arti ada asalnya. Yang tadi hadis Aisyah, ya, hadis Ummu Salamah, ya. Kemudian juga hadis Abu Malik Asy'ari bahwa memang akan ada la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif, rawahul Bukhari. Sungguh akan ada, ya, dari umatku satu kaum yang mereka akan menghalalkan yang namanya pelacuran, ya, kemudian baju sutra, minuman keras, dan alat musik al-ma'azif, ya, alat musik. Ini para jemaah, ya, akan ada la yakunanna min ummati aqwamun, itu, ya. Lihat hadisnya di sini, ya, bagaimana akibat dari perbuatan tersebut, ya, yang menghalalkan minuman keras, menghalalkan pelacuran, ya, menghalalkan yaitu alat musik, menghalalkan baju sutera, maka Allah akan robah wajah mereka, ya, menjadi wajah-wajah kera, wajah-wajah babi, ya. Ini para jemaah rahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu mari kita harus berhati-hati. Ya, ini ya hadis Abu Malik Asy'ari wa Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada dari umatku itu kaum-kaum yang menghalalkan al-hira, peracuran. Istabahu zina tadi. Ya, nah sekarang ini sudah banyak zina terjadi di mana-mana. Bahkan di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pembinaan ya anak-anak malah terjadi seperti itu. Ya di sini, ya. Menghalalkan baju sutra, menghalalkan minuman keras dan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum yatihim yahnil faqir lihaja faykulu irji ilayna wadan fayubaitullah wa idul alam wa yamsahu akharin kiradatan wa khonazir ila yaumil qiyamah. Ya, akibatnya di sini apa? Di robah wajah mereka dengan wajah kera dan wajah babi. Ya, ini para jemaah rahmati Allah, sebagai apa? Sebagai adab bagi mereka. Ya, para jemaah sekalian rahmati Allah, di dalam kondisi yang barangkali memprihatinkan, banyaknya musibah, banyaknya peristiwa silih berganti seakan tidak berhenti, maka ini secara kebetulan pembahasan kitab ini adalah dararud dunub wal ma'asi, akibat buruk bahayanya perbuatan dosa dan maksiat. Terutama di sini zina, minuman keras, alat musik. Ini biasanya bercampur, ya. Silahkan menjadi perhatian semua. Ya, terutama di bulan-bulan, di hari-hari ini, di pergantian tahun, banyak pemuda-pemudi, terutama kaum muslimin. Yang saya sampaikan di sini adalah kaum muslimin. Ingat bahwa itu bukan bagian dari Islam. Apalagi dijadikan alasan untuk apa? Untuk melegalkan yang namanya perzinahan. Sehingga jam 00.00 ganti tahun, ya, langsung serentak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, ya, bumi bisa bergoncang, langit hampir pecah, gunung pun hancur karena dosa manusia. Allah Ta'ala cemburu dikatakan punya anak, ya, oleh orang-orang Yahudi, Uzair anaknya Allah, orang Nasara Isa anaknya Allah. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa takhirrul jibalu wa takhirrul ardu, ya, wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Sungguh engkau telah membawa perkara yang mungkar, yang sangat besar. Ya. Hampir langit pecah. Dan juga bumi terbelah, serta gunung hancur. Karena apa? Karena mengatakan Allah punya anak. Nah sementara di bulan-bulan ini, ya, di akhir tahun, ada petasan menembak ke langit, akhirnya langit bocor, banjir di mana-mana. Ini para jemaah, ya. Jadi kepada kaum muslimin, tolong menjadi perhatian besar. Sampaikan kepada anak-anak, ya, jangan sampai ikut-ikutan melakukan perayaan-perayaan yang memang tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Lebih-lebih diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka itu akan menjadi potensi ancaman bahaya yang akan menimpa siapa saja. Tidak pandang bulu. Ketika gunung meletus, maka semua akan kena yang ada di sekitar itu. Ketika gempa, tidak akan pilih orang baik atau orang tidak baik. Semua akan kena. Lebih-lebih kalau ada orang baik, lalu dia diam, tidak memperbaiki. Diam, tidak peduli. Diam, tidak perhatian. Maka tadi, asarnya, ya, dari Al-Humaidi, ya, ketika dikatakan oleh malaikat di situ, ternyata ada orang ahli ibadah. Apa kata Allah? Mulai dari dia. Karena dia tidak ada kecemburuan. Tidak ada perubahan di wajahnya karena aku. Karena dia tidak peduli dengan dosa dan maksiat yang ada di depan matanya. Dia betul ahli ibadah. Hanya mikirkan untuk dirinya. Sementara dia bersama dengan orang. Para jemaah sekalian rahmati Allah. Nah, disinilah ya. Hendaklah kita memiliki kepedulian. Di asarnya Aisyah ini disebut tiga. Zina, khomer, pur di akhir tahun. Bergulat, bergumul jadi satu. Minuman keras, musik, perempuan, laki-laki campur, lalu ujung-ujungnya zina bersama-sama. Wal'iyadu billah. Mari kita semua yang memiliki kesadaran dan diberi oleh Allah Ta'ala kesadaran untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, agar mereka tidak ikut-ikutan, ya, karena memang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu faqulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Rawahul Bukhari. Sungguh kalian akan mengikuti jalan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian mengikuti. Para sahabat bertanya, apakah ini maksud adalah Yahudi Nasoro ya Rasul? Siapa lagi yang lakukan mereka? Halloween. Ada Halloween, betul ya? Ikut. Ya? Ikut. Acara ini ikut. Ya? Kalau tidak ikut, tidak modern, ketinggalan zaman. Giliran terjadi bencana-bencana. Dan yang mengatakan bahwa bencana yang ada akibat dosa manusia, itu Al-Quran. Jangan hanya berpatokan kepada berita bumi. BMKG mengatakan begini, ahli vulkanologi mengatakan begitu. Tapi mari perhatikan berita langit. Ya. Kenapa bisa bergeser itu lempengan bumi? Kenapa? Ya, dapurnya gunung kemudian bisa bergerak. Kenapa angin ya kencang bisa terjadi? Katanya karena pemanasan global sehingga gletser yang ada pada mencair. Siapa yang membuat cair? Para jemaah rahmati Allah. Ya. Oleh sebab itu, mari menjadi perhatian utama yaitu berita dari langit. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Dan ternyata yang menjadi sebab banyaknya bencana adalah dosa-dosa kita manusia. Saya ahli ibadah Ustaz. Saya tidak berdosa. Saya yakin tidak ada orang yang menyatakan dirinya tidak berdosa. Dan bagi yang memiliki, diberikan karunia, beribadah dengan baik, jangan diam. Melihat sekitarnya, nasihati dengan cara yang baik dari perbuatan dosa. Semuanya para jemaah. Kita mulai dari kita, dari keluarga, anak istri, tetangga, kerabat. Maka kita jangan pernah diam melihat perbuatan dosa, ya. Faqala Anas, masamitu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana asyaddu farhan bihi minni bihadzal hadits. Apa kata Anas, aku tidak pernah mendengar hadis setelah dari Rasulullah SAW yang membuat saya lebih bahagia daripada tadi penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa apa? Bahwa memang ini penting bagi kita, bahwa bencana yang ada, ditanya oleh seorang yang bersama dengan Anas bin Malik, mana tidak sebut namanya siapa beliau, ya, apakah sahabi atau tabi'in, ya, apakah itu adab? Apa kata Aisyah? Pertama, mau'izoh, peringatan bagi orang beriman. Yang kedua, rahmat bagi orang iman, murahmatal mu'minin. Wa nakalan wa adaban wa sukhtan al-kafin. Dan merupakan iqab, sanksi, adab dan kemurkaan bagi orang kafir. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan idza aradallah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallah bi 'abdihi asy-syarra amsaka bi dambihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah, rawahu at-Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka sanksinya disegerakan di dunia. Dan ternyata sanksi itu jadi apa? Peringatan. Jadi rahmat. Kenapa jadi rahmat? Karena Allah bermaksud baik kepada hamba itu. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti adabnya disempurnakan pada hari kiamat. Bagaimana tidak menjadi rahmat bagi orang beriman ketika dapat musibah? Karena bisa menghapus dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kaffarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim, seorang mukmin, dari musibah, dari bencana, dari sakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali semua itu akan menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa. Man radiya falahur ridho, wa man sakhita falahu suhtun. Barang siapa ridho dengan musibah itu, akan mendapatkan keridhaan dari Allah, dan barang siapa murka, tentu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku berada pada persangkaan hambaku. Jangan kita pernah bersangka buruk kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan musibah. Jangan kita marah para jemaah. Jangan kita kemudian menggugat, apalagi mencela kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwa itu merupakan rahmat. Agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan peringatan bahwa kita sudah banyak salah dalam melangkah dalam kehidupan ini, sehingga tidak terus menerus. Kalau kita mau berpikir masalah waktu, ketahuilah ada istilah teori relativitas waktu. Relatif waktu itu para jemaah. Saudara boleh membaca sejarah kemudian berkesimpulan, karena masih ada bekas-bekas sejarah, peninggalan sejarah. Apa kesimpulannya? Oh, ternyata baru terjadi 1000 tahun yang lalu ya. Muminya Fir'aun masih ada? Sudah berapa ratus tahun? Ketika membaca sejarah, oh baru 500 tahun. 500 tahun kita bisa mengatakan apa? Oh baru. Baru. Sudah jangan 500, 200. Kita bilang baru. 100. Sudah. Kenapa? Kok bisa bilang baru? Padahal umur kita tidak ada yang nyampe 200. Umur kita tidak apalagi nyampe 500. Umur kita apa? A'maru ummati bainah sitin wa sabain. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan kita bisa berani untuk mengambil kesimpulan ketika melihat peninggalan sejarah yang berumur 300 tahun, 500 tahun, kita mengatakan, oh baru 500 tahun ya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang 1000. Coba bandingkan dengan umur kita. Umur kita enggak nyampe para jemaah. Di sinilah ya hikmah bahwa apa? Ketika kita diberi umur 60, 70 atau 50, 30-nya sehat, senang, lapang. 20 tahunnya tidak, masih banyak yang enaknya. Jadi kalau 20 tahun hanya sehari kena gempa, sehari kena gunung, masih banyak sisa waktu. Sehingga jangan merasa sudah apa? Sudah selesai kehidupan ini. Mari kita bangkit. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa kita hidup sebentar. Semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, tentu akan dimintai pertanggungan jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fi ma afnah wa an sababihi fi ma ablah wa an rizqihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, waktu muda untuk apa digunakan, rizkinya dari mana dia dapat, kemudian untuk apa dipakai, dan ilmunya untuk apa diamalkan. Maka ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi kafarat, mudah-mudahan jadi penghapus dosa, sehingga meringankan nanti pada hisab. Namun demikian, kita doakan saudara kita yang mendapatkan musibah. Kita bantu mereka baik moral maupun material sesuai dengan kemampuan. Ini para jemaah rahmati Allah. Namun yang menjadi perhatian besar kita adalah ternyata musibah demi musibah, bencana demi bencana tidak lepas dari yang namanya dosa-dosa kita sebagai manusia. Namun kabar gembira bagi orang beriman merupakan peringatan dan rahmat. Bagi orang tidak beriman, maka itu merupakan azab, merupakan kemurkaan, merupakan sanksi. Kenapa dikatakan rahmat? Padahal kita merasakan kesengsaraan ketika ada bencana dan musibah. Anda menghapus dosa. Anda memberikan peluang bagi kita untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada selama dia masih ada iman, ketika dapat musibah langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, astagfirullah, banyak. Ya, lafaz-lafaz lafzul jalalah keluar dari lisannya. Ya, keluar dari lisannya para jemaah. Karena langsung ingat kepada Allah taala, ini masih baik. Karena terkadang ada orang ketika dalam keadaan terpuruk, ya, justru tidak kembali kepada Allah, kembali kepada dukun, kembali kepada paranormal, kembali kepada yang bau reksonya gunung, kembali kepada macam-macam. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, orang dulu kalau dalam keadaan sempit ingat Allah, dalam keadaan bahaya ingat kepada Allah Ta'ala, ketika selamat baru lalai lagi. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka ketika berada di tengah laut, badai menerpa, ombak menerjang, langsung apa? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung ingat Allah Ta'ala. Doa dengan ikhlas. kobaran api, misalkan seperti tangki-tangki Pertamina, atau kobaran api, sudah banyak sekali. Sekarang ini musibah di mana-mana para jemaah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika sudah selamat, lalai lagi, lupa lagi. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka ke daratan, setelah diterjang ombak sedemikian rupa, depan, belakang, kanan, kiri, sudah tidak ada harapan hidup, langsung doa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan tauhid, tidak syirik. Tapi ketika selamat di daratan, syirik lagi. Syirik lagi. Kufur lagi. Dan memang kalau kita mau jujur, begitu. Barangkali ada sebagian dari kita dapat ujian, sulit bernapas, sehingga beberapa waktu lalu kehabisan oksigen. Bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan betapa sulitnya bernapas dan betapa mahalnya itu oksigen, betapa berharganya. Tapi berapa lama kita menghirupnya dengan bebas, dengan nikmat, dan kita lupa, kita lalai para jemaah. Itulah manusia. Oleh sebab itu, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Terus, jangan berhenti kita mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, istri, anak, tetangga, semua terus. Jangan berhenti para jemaah. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran antum. Ya, dengan kelembutan antum. Siapa tahu orang-orang yang tadinya lalai kemudian dia bangkit. Berapa banyak hati yang sudah terkapar lalu hidup kembali, bangkit kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah kalau boleh dibilang peluang bagi masing-masing kita untuk mengambil bagian. Apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Supaya apa? Pertama, banyak manfaat, dapat pahala. Kita senang melihat orang yang tadinya lalai lalu bangkit. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bisa berakibat fatal bagi yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, tapi juga bisa menimpa yang lainnya. Solusinya amar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya adalah majelis-majelis ilmu yang ada. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk mencegah dari keburukan. Karena itulah kesempatan, baik kebaikan dunia bisa diraih, juga lebih-lebih kebaikan kelak di akhirat. Semoga bermanfaat para jemaah. Kemudian selanjutnya dibacakan ya, wa dzakara al-Imam Ahmad an Safiyya qalat zulzilatil madinah ala ahdi Umar faqala ya ayuhan nas ma hadza ma asraha ma ahdastum la in adat la usakinukum fiha. Imam Ahmad menyebut asar dari Sofiyah bahwa beliau berkata Madinah mengalami gempa di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan, wahai manusia, apa ini ya, ma asra'a ma ahdastum, betapa cepatnya apa yang kalian ucapkan. Yaitu ahdastum di sini lebih maknanya adalah perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Lain adat, kalau terjadi begini lagi, maka aku tidak akan bersama dengan kalian. Tidak akan tinggal bersama dengan kalian. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, artinya perbuatan dosa seseorang atau sebagian orang bisa berakibat pada yang lain. Maka di sini agar rumah kita dijaga, keluarga kita dijaga, paling tidak kita harus cerewet, harus bawel, harus selalu nyampaikan kepada anak istri, ya, ajak pada ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Terus tanpa berhenti para jamaah. Sehingga apa? Jangan sampai menimpa keluarga kita gara-gara akibat seorang dari anggota keluarga berbuat dosa, akibatnya kepada keluarga yang lain. Sebuah keluarga berbuat dosa, akibatnya menimpa keluarga-keluarga yang lain, tetangga yang lain, semuanya. Ya. Zina sekarang seakan menjadi hal yang tidak tabu, minuman keras, ya, karena berbagai macam ujian-ujian kehidupan, di mana sebagian orang tidak bisa mampu, tidak sabar menghadapi ujian-ujian itu. Memang terutama ujian perut, ya, ujian ekonomi. Ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas, rawahul Bukhari. Kaya bukan kaya harta, tapi kaya hati. Sehingga orang kalau kaya hati, ya, meskipun lemburan kurang, barangkali THR tertunda, barangkali bisnis omset menurun, barangkali apapun yang mengganggu, ya, dalam kehidupan ini dari sisi ekonomi, dia teristiqomah, ya, dia sangat yakin betul dengan hadis Nabi bahwa kaya bukan kaya harta tapi kaya hati. Berhubung hatinya kaya, maka betul-betul dia bisa memahami dan menyadari serta menjadi pegangan kuat hadis Nabi yang berbunyi apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi maka annahu hizat lahu minad dunya bihadzal firiha, rawahu Tirmidzi. Bahwa barang siapa yang dirasa aman di pagi hari bersama keluarganya, antum kalau tidak aman tidak mungkin datang kemari. Kemudian sehat badannya, kalau sakit ya saya yakin istirahat di rumah. Dan yang dimakan di hari itu ada, di hari ini ada. Insyaallah antum dari ini ada yang dimakan sama keluarga. Apa? Seakan-akan memiliki dunia dan isinya. Jangan minder, jangan keder, jangan tidak pede, tidak percaya diri. Pegang kuat-kuat ini. Ini bukan sekedar penyemangat, bukan para jemaah. Ini kalamur Rasul. Ini berita langit. Kalau berita bumi, ente kere, berita bumi mempengaruhi jiwa kita. Melihat orang bisa ganti mobil, bisa ganti rumah, bisa ganti ini, ciut hati, berita bumi terpengaruh, menyebabkan dengki, menyebabkan iri hati, menyebabkan tidak pede. Tapi coba berita langit, kalamullah, kalamur Rasul, jadikan pegangan insyaallah para jemaah, kita akan tetap eksis. Barang siapa yang sehat, apa, aman di pagi harinya bersama keluarga, badannya sehat, yang dimakan dari itu ada, seperti punya dunia dan isinya. Sehingga apa? Tidak sampai begal, tidak sampai di kantor kemudian yaitu merubah tanda tangan dan seterusnya. Tidak sampai. Begitulah para jemaah rahmati Allah. Kenapa? Karena sudah yakin. Ya, meskipun omset jualan dagangan kita berkurang, toh kalau lihat berkurang bukan bangkrut. Gimana dagangan hari ini? Ah, rugi saya. Biasanya dapat 1 juta, sekarang 500 ribu. Coba, rugi. Gak boleh itu namanya apa? Bukan al-fa'al, sudah kita bahas. Harus alhamdulillah, saya beruntung. Jangan, wah rugi saya. Ya rugi beneran nantinya. Ya. Jadi kalau antum, orang bisnis itu memang begitu. Kalau sehari dapat 1 juta, lalu dapat 500, itu untungmu ya. Bilang apa dia? Rugi. Rugi beneran. Rugi hati terutama. Ketika bilang rugi, itu sudah rugi. Pakai kalimat yang baik kata Nabi. Ya. Yaitu al-fa'al. Ya. Apa al-fa'al? Al-kalimah as-salihah. Kalimat yang baik. Ya, alhamdulillah dapat untung, masya Allah, alhamdulillah. Ya bagaimana tidak, 500 ribu. Gitu. Ya, makanya Nabi selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Tidak lari kepada dosa-dosa para jemaah, dosa akidah, dosa keyakinan, apalagi sampai putus asa, minuman keras dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita jadikan kesempatan ini peluang untuk berbuat kebaikan sangat banyak. Bantu saudara kita, doakan mereka dapat musibah. Kemudian apa? Mari kita ngajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Baik yang mengalami musibah maupun yang belum. Ya, baik yang sifatnya preventif maupun kuratif. Baik yang wiqayah atau ilaj. Tapi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum terjadi, ayo semua kita bangkit. Sebelum kita mengalami ya, musibah-musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita, mari kita bangkit. Mari kita bergegas. Fastabiqul khairat, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan itu mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Yang bermuara kepada amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Semoga bermanfaat sampai di sini kajian ini, dan semoga antum semua tetap semangat ya. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhal mashkuran wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kita memberikan kesempatan untuk Anda, pemerhati roja, yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543. Silahkan, mulai sekarang kami tunggu pertanyaan Anda. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Atau melalui pesan singkat di 0819896543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Begini, Ustaz. Ana ingin menanyakan, ada seseorang yang melakukan dosa yang tidak diampuni karena melakukan dosa secara terang-terangan atau yang dimaksud dengan mujahir. Definisinya yang bagaimana, Ustaz, yang melakukan dosa secara terang-terangan? Mohon penjelasan. Sukun jadah kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Di dalam hadis memang disebutkan ya bahwa setiap umatku diampuni yang berubah dosa terang-terangan. Ya. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Ya. Alladzina ya'malul amal billail fa yastruhu rabbuhu thumma yusbihu wa yaqulu ya fulan inni amiltul bariha kadza wa kadza fa yashifu satrallahi azza wa jal. Ya. Nabi bersabda, ini dari Abi Qatadah ya, yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi bersabda, setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahir ya, yaitu menampakkan dosa. Ya. Nah, di antara orang yang menampakkan dosa adalah orang yang berubah dosa di malam hari, Allah sudah menutup dosa itu, lalu pagi hari dia ngomong sama orang, tadi malam saya minum bir habis 2 krat misalkan. Ya. Tadi malam saya zina sama fulanah, bangga diceritakan pada orang. Itu yang tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh ya mengumbar dosa. Mengumbar dosa kita saja tidak boleh, apalagi mengumbar dosa orang lain. Ya, harus menjadi perhatian besar kepada media massa, baik yang elektronik ya maupun yang lain. Ya, sekarang ini kan diekspos besar-besaran karena dapat duit kalau media massa, tapi tidak sadar bahwa itu ditiru. Jadi orang yang tadinya tidak punya gambaran untuk berubah dosa itu, suatu saat ketika syaitan ya sudah mencengkeram dia, dia langsung ingat dengan yang dia tonton dari berita yang ada. Ya. Dari yang ada. Akhirnya dulu tidak pernah orang berbuat seperti mutilasi. Nah, setelah diekspos, banyak orang yang terinspirasi. Bahkan seorang kakek-kakek pernah ditanya ketika mencabul anak kecil, kenapa? Karena saya penonton berita, ada berita itu, gitu loh. Ya. Ya. Inilah para jemaah. Oleh karena itu, ini akibat kalau diekspos. Ya, kalau berita-berita dapat duit. Ya, itu. Untuk apa? Untuk hati-hati maksudnya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak orang meniru. Ya. Yang tadinya dia tidak berpikir untuk bisa berbuat begitu, karena dia pernah tahu ada berita begitu, terjadi. Oleh karena itu, sampai detail, sampai rekonstruksi, ya ditiru. Ya, ini. Cukup rekonstruksi itu disimpan saja. Karena untuk dihukum misalkan sebagai bukti. Itu sama dengan ngajari orang lain, potensi untuk mengajari. Coba bagi para pemerhati, pakar-pakar itu bisa diperhatikan itu. Ya. Justru ngajari. Karena memang apa? Manusia itu punya potensi itu berbuat dosa. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Zulaikha sebagaimana Allah mengisahkan, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Inna, ini ada taukid, sesungguhnya. Benar-benar la ammaroh, lam taukid. Ammaroh, siwah mubalaghah dari amiroh. Benar-benar selalu dan selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Nah ini. Sehingga kalau ada peluang, ya, setan menguasai, sudah selesai terjadi. Ya, terjadi. Seperti Qabil dan Habil ketika membunuh. Ya, bagaimana? Kan inspirasi mau dikemanakan. Ternyata lihat burung kan? Dikubur burung itu. Inspirasi. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai dosa itu diumbar, diekspos. Kalau kita berbuat, simpen, mohon ampun pada Allah. Ya. Jangan diekspos. Para jemaah rahmatullah Allah. Makanya Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya. Siapa mujahirin? Alladzi ya'malu, orang yang di malam itu, ya'malul amala billail, fasatahu rabbuh. Dia berbuat dosa di malam hari, Allah sudah tutup. Summa yusbih fayakulu. Pagi harinya ngomong, ya fulan, inni amiltu albariha kada wa kada. Fayakshifu satrallah. Wahai fulan, tadi malam saya begini, begitu. Maka dia sudah membongkar apa yang sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Ini, simpen. Antum jangan bangga, kita jangan bangga. Afan ya, saya tidak munafik saya. Gitu. Saya memang suka kawin, itu apa salah kalau memang itu halal, kan begitu. Saya tidak munafik, saya masih merokok. Jangan, enggak usah. Kalau merokok sudah sembunyi-sembunyi sampai bisa bertobat. Jangan sampai, maaf ya, saya enggak munafik. Enggak boleh. Karena akan ditiru para jemaah. Demikian Allahu a'lam bisawab, ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Subang yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita bersikap terhadap tetangga yang dia merasa dirinya tidak berbuat zalim, sedangkan kami sesama tetangga, baik itu yang ada di belakang, depan, samping, merasa tidak nyaman dengan orang tersebut. Ketika ada yang menegur beliau, beliau malah menjawab, mereka-mereka ini hanya iri dengan kehidupanku. Apakah kita sebagai tetangga wajib menasihati? Dan bagaimana dengan orang seperti itu? Apakah kita boleh menjauhinya? Silakan, Ustaz. Jadi, tadi bentuk kedzalimannya tidak disebut ya. Pertama, ketika menilai seseorang, memang harus dikedepankan yang namanya berprasangka baik dan jauhi berprasangka buruk, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk, ya. Bahwa apa kita jangan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah merupakan dosa, ya. Nah, kalau sudah memang dibicarakan ya dalam pengertian karena kedoliman, boleh tidak membicarakan kedoliman orang? Boleh, bukan termasuk ghibah. Ketika orang dolim itu boleh dibicarakan, ya, bahkan diajukan kepada aparat karena sungguh masif kedolimannya, boleh. Tapi ingat, karena itu sudah terkait dengan irat, dengan harga apa, harga diri dengan manusia, kita harus hati-hati. Benar gak dia dolim? Oh iya, saya ini diambil punya saya, ini punya ini baru, ya. Kemudian apa? Kita nasihati, ya. Kita nasihati, karena kalau man dalla ala huda falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu petunjuk, dapat pahala tanpa terkurang sedikit dari pahala orang itu. Jadi kesempatan. Makanya di sini kalau kita selalu menjadikan kesempatan, peluang-peluang pahala insyaallah dengan ikhlas. Adapun nanti dia marah, ya itu memang resiko. Yang penting, pertama kita menilai tidak salah, benar dia dolim, salah dia. Yang kedua, caranya juga kita negur benar. Yang ketiga, kita harus sabar kalau tidak mau terima, ya. Nah, kita doakan dengan doa-doa yang baik. Demikian. Kenapa? Karena kalau memang dia sudah mendolimi Anda, banyak yang kena, itu boleh dibicarakan dan dinasihati. Kalau dinasihati tidak bisa, sekali, dua kali, tiga kali, ya diberikan sanksi, boleh, ya, seperti ditinggalkan, dilaporkan kepada aparat terkait, ya, karena sudah meresahkan masyarakat, ya, banyak membuat rugi orang lain dari sisi hartanya, dari sisi kehormatannya dan sebagainya. Ya, maka semuanya ada proses, ada tahapan. Tapi tahapan awal adalah an-nasehah, ad-dinun nasehah. Agama itu adalah nasehat, ya, nasehat. Ya, sampai dengan prosedurnya, dengan cara yang baik. Ya, kalau sudah cara yang baik tidak bisa, ya meningkat lagi. Kok masih berbuat lagi merugikan orang lain? Nah, baru setelah itu bisa ambil sikap, ya, namanya hajar. Maka pertama taklif dulu, taklif. Ya, baru selalu dihajar-hajar bentuknya apa? Bisa dilaporkan ke aparat, ya. Bisa juga diberikan sanksi sosial, ya. Sebagaimana ini adalah yang dilakukan Nabi. Nah, namun kembali kepada maslahat dan mafsadatnya. Demikian. Barangkali sampai di sini kajian kita, ikhwan yang ada studio, syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan antum kepada jam di masjid, ya, dengan kesabarannya dari subuh kajian Bulughul Maram sampai sekarang. Mudah-mudahan semua menjadi keberkahan, mudah-mudahan menjadi salah satu andil untuk mendatangkan keriduan Allah, menghalangi dari sekian banyak macam musibah, baik pribadi, keluarga, masyarakat, musibah dunia maupun musibah agama. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Syukran wa jazakumullah semua kepada pemirsa ikhwadir rajah di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.